takkan pernah berpaling. Bila ku tanpa dirimu, ucap janjikan ku jalani. Setiapku hanya untukmu. Ku takkan pernah menangis, ku takkan pernah merintih, walau kau tinggalkan diriku sendiri menahan rindu. Jiwa Tuhan.